Ada lagi yang tanya, apakah boleh mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang menyimpang ini? Padahal dulu kami mengambil ilmu dari beliau. Sopo ini? Siapa ini? Kok menyimpang ini? Ini siapa? Kok menggunakan istilah isyarah hadza? Itu kayak gharib, gharib gitu ya. Gharibul isyarah, kok kayak deket banget orangnya. Siapa ini? Ya harus, kalau terkait dengan pertanyaan seperti ini, itu harus ditafsir. Siapa ustadznya? Jangan-jangan antum mengatakan hizbi, bukan hizbi. Jangan-jangan antum mengatakan menyimpang, bukan menyimpang. Kan gitu ya? Barakallah itu. Cek siapa dia. Tapi kalau antum sudah mengatakan, antum mengerti, itu menyimpang. Ustadz-ustadz yang menyimpang, dai-dai yang menyimpang, ya jelas tidak boleh antum mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Prinsip yang tegas dari Ahlus Sunnah, yang ditegaskan yang anak bawakan di atas dari pernyataan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuduna dinakum. Kalau kamu ngerti menyimpang, ya jangan coba-coba mencicipi penyimpangan dia. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Masih banyak para ulama sunnah, du'atul sunnah yang mampu mengajarkan ilmu kepada anda. Barakallahu fikum. Tadi itu sudah mati ya. Nanti ketahuan aslinya ini. Pemping apak nanti. Tapi barakallahu fikum. Gitu kan ya? Itu kalau antum yakin dia seorang yang telah menyimpang. Barakallahu fikum. Jangan ada yang mengatakan, lu kan dia menyimpang Ustaz, tapi kan dia memiliki sebuah ilmu yang tidak ada pihak lain yang bisa mengajarkannya Ustaz. Hanya dia yang mampu mengajarkannya. Oho, luar biasa pernyataan antum ini. Saya mau tanya, ilmu apa yang enggak bisa diajarkan oleh du'atul sunnah? Had. Ilmu apa? Ilmu hadis Ustaz. Ilmu hadis. Di sini ini yang ahli ilmu hadis ya satu itu Ustaz. Tidak ada lagi yang lainnya. Ya karena hanya beliau yang memiliki kematangan dalam babul hadis, ya mau tidak mau kita belajar hadis kepada beliau. Walaupun dia orangnya menyimpang. La haula wala quwata illa billah. Sejauh mana ilmu hadisnya dia itu? Apa yang dia pelajari dari pembahasan hadis? Buku apa yang diajarkan terkait masalah hadis yang enggak mampu diajarkan oleh para ustaz yang lainnya? Had. Had. Jangan terkesima dengan slogan nama ya, akhi. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan ulumul hadis, banyak para ustaz kita yang jago dalam perkara hadis. Barakallahu fikum. Cuman mereka tuh tawadhu orangnya ya. Enggak berani mengatakan kultu dan kultu gitu loh. Mereka menukil pernyataan para ulama, para masyayikh terkait dengan tashih wa tadhaif. Mereka olah dan mereka bahasakan dengan kemampuan yang mereka miliki, tapi disandarkan kepada para ulama tadi. Itu harus sunnah mutawabi'in. Kalau memang mereka-mereka yang menyimpang itu memang mengindah memfakfakha, memang punya kebiasaan membesar-besarkan da'i mereka. Kasep, ketien. Sejak dulu memang begitu gayanya Evan Barakallah. Siapa bilang? Ilmu apa yang Tuhan daki Evan? Hal, tidak ada. Di zaman sekarang ini Barakallah itu tidak ada satu bidang ilmu pun dari ilmu-ilmu agama melainkan kepada Ahlus Sunnah ada yang mampu mengajarkannya. Ilmu apa? Hal, ilmu apa? Barakallah itu. Nah, intinya Evan Amtina Azzaikumullah, belajar ilmu itu bukan uji coba, tapi ini berkaitan dengan masalah din, masalah prinsip. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan Al Khatibul Baghdadi dalam Al Kifayah. Sahabat yang mulia Ibn Umar mengatakan, dinaka dinak indama huwa lahmuka wa damuk, khudz 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudz 'anil ladzina malu. Perhatikan agamamu. Agama kamu itu darah dan daging kamu. Ambil ilmu dari orang-orang yang istiqamah dan jangan ambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Barakallahu. Masyaallah. Nomor banyak banget ya. Nah. Gitu ya. Kalau antum enggak ngerti, siapa yang bisa mengajarkan, tanya. Ah, ada enggak ustaz kita yang mampu mengajarkan ilmu A? Tanya. Mungkin kamu kurang informasi, tanyakan sama yang lain. Oh, ada ustaz bulan ke sana. Belajar ke sana. Oh, tidak ada. Yang mampu hanya ulama yang di luar di sana. Ya berangkat ke luar di sana. Banyak para ulama sunnah yang, apalagi para ulama sunnah yang di sana, para masyayikhuna. Masya Allah. Ilmu apa yang anda inginkan? Tanya ke sana. Barakallahu fikum. Jangan ada lagi yang mengatakan, ya kan secara pembahasan ilmiah di kalangan para ulama kan boleh mempelajari ilmu dari orang-orang menyimpang, tadi itu ketika terpenuhi semua persyaratan yang ada. Masya Allah, cik doa urusannya ini. Sekali lagi ya ikhwan, sekarang ini tidak ada kondisi darurat untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Tidak ada kondisi darurat untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Masih banyak ahlu sunnah yang mampu mengajarkannya. Kalau dahulu para ulama kita mengulas masalah ini terkait dengan bab riwayat, dalam bab periwayatan hadis, mereka lebih mengedepankan maslahat menjaga sunnah Rasul daripada mafsadah mengambil ilmu dari mereka. Itu pun yang mengambil para ulama unda ahli hadis, bukan orang-orang awam. Orang-orang itu dikasih mateng saja. Tunggu sebentar, kami para ulama yang mengambil ilmu dari tokoh-tokoh bid'ah itu, supaya kami tahu mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang betul, mana yang tidak. Selektif, selesai, mateng. Nih, untuk kalian kaum muslimin. Gitu. Dan kemudian, ayo sana. Darurat. La haula wala quwata illa billah. Isyada ikhwan. Umat itu diajari yang benar. Barakallahu fikum. Nah, itu yang harus antum pahami baik-baik. Prinsipnya jelas. Inna hadzal ilma din. Anduru amman ta'khuduna dinakum.